Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek dari dosa dan kemaksiatan. Telah kita jelaskan sebelumnya, di antara pengaruh-pengaruh jelek, dosa dan kemaksiatan menghalangi ilmu. Kemudian yang berikutnya menghalangi rezeki. Dan juga sebab kekosongan hati. Dan mengalami keterasingan. Kemudian yang berikutnya, di antara pengaruh jelek kemaksiatan, wa minha ta'siru umurihi alaih, menjadi sulit urusan-urusannya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alayhi. Dan tidaklah dia menghadapi suatu urusan, atau tidaklah dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari urusannya, melainkan dia mendapati tertutup untuknya, atau dia mendapati kesulitan terhadap urusan tersebut. Wa hadha kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra. Dan ini sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan mudah urusannya. Nah, ini menyebutkan tentang pengaruh jelek kemaksiatan. Ya, dengan kemaksiatan menjadi sebab sulitnya urusan-urusan yang dihadapinya. Nah, ketika dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam problem, masalah, urusan yang dihadapinya, dia mendapatinya tertutup. Bahkan walaupun dia mendapat jalan keluar, tapi yang menyulitkan baginya. Nah, beda halnya dengan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan urusan-urusannya. Dalam surah At-Talaq Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dihadapinya. Allah berikan jalan keluar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sehingga kalau kita ingin dimudahkan berbagai macam urusan-urusan kita, dan kita ingin mendapatkan jalan keluar, solusi dari problem yang kita hadapi, baik problem dalam rumah tangga, problem dalam pekerjaan, problem dari berbagai macam masalah-masalah yang dihadapinya, maka jalan keluar yang paling besar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi problem yang kita dapatkan itu sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, sehingga supaya kita mendapatkan solusi dari problem yang dihadapi tersebut, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya dengan kemaksiatan, ini sebab sulitnya urusan-urusan kita. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Tatkala kita menghadapi kesulitan dari berbagai macam urusan yang kita hadapi, bisa jadi sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kita mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan. Nah, supaya kita mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam problem yang kita hadapi itu, yang paling utama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mudahkan urusannya, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita ragu dengan ayat yang dibacakan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, wa mafhumul ayah anna man la yattaqillah la yaj'alu lahu makhraja minasyada'idi wal 'usri wal qurubat. Yang dipahami daripada ayat ini bahwasanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan jalan keluar untuknya dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dari berbagai macam kesusahan-kesusahan. Nah, kenapa? Dikarenakan orang yang Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan, problem-problem, itu adalah orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, Allah tidak akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Nah, bahkan orang-orang musyrik saja zaman dahulu, mereka mengetahui bahwasanya yang melepaskan mereka dari berbagai macam kesulitan-kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala mereka Tapi kita jelaskan tadi bahwasannya sebab pengaruh dari kemaksiatan menjadikan sulit urusan-urusan yang dihadapinya. Nah, sebaliknya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan problem yang dihadapinya. Sampai kita sebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu pun mereka menyadari bahwasanya yang melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berada dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit yang sangat luar biasa, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Maka barang siapa yang menyepelekan ketakwaan, maka Allah jadikan sulit urusannya. Orang yang menyepelekan ketakwaan, Allah akan sulitkan urusan-urusannya. Berbagai macam problem-problem tidak terselesaikan. Bahkan semakin sulit masalah yang dihadapinya. Baik masalah dalam kemasyarakatan, masalah dalam keluarga, atau masalah-masalah yang lainnya. Ketika meninggalkan ketakwaan, maka akan semakin sulit menghadapinya. Bukan mendapatkan jalan keluar, tapi sebaliknya, semakin sulit urusannya. Nah, wayallahi al-ajab, kaifa yajidu al-'abdu abwaba al-khair wal masalihi masdudatan anhu. Maka alangkah mengherankan, bagaimana mungkin seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan tertutup darinya. Wa turuqahu mu'assaratan 'alaihi. Dan jalan-jalan kebaikan tersebut terasa sulit baginya. Wa wala ya'lamu min aina utiya. Dalam keadaan dia tidak mengetahui dari mana lagi dia akan menyelesaikan masalahnya. Nah, ini sangat mengherankan sekali. Seseorang yang mendapati pintu-pintu kebaikan tertutup baginya, jalan-jalan kebaikan terasa sulit baginya, dalam keadaan dia tidak mengetahui kenapa bisa diberikan demikian. Nah, ini keadaan yang sangat parah sekali ketika seorang tidak mengetahui sebab sulitnya urusan yang dihadapi. Kebanyakan orang ketika mendapati kesulitan dalam problem masalah yang dihadapinya, biasanya menyalahkan orang lain. Ini gara-gara fulan, gara-gara fulan. Nah, mencela ini, mencela itu. Dia yang menyebabkan urusanku sulit. Dia yang menyebabkan aku bangkrut. Dia yang menyebabkan ini dan itu. Dia tidak berpikir bahwasannya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi ini, sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, ini perkara yang sangat mengherankan, kata Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah ta'ala. Wayallahi al-ajab, kata beliau. Demi Allah, sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, ketika seorang mengalami kesulitan-kesulitan, ternyata dia menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya yang pertama kita salahkan diri kita sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, mendapatkan kejelekan, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya. Jangan dibiasakan suka menyalahkan orang lain. Yang paling utama kita introspeksi diri kita sendiri. Mungkin berbagai macam problem, berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan-kesulitan, sebab utamanya adalah diri kita sendiri. Tatkala kita melakukan banyak dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa dikatakan, kita sebutkan tadi, dosa dan kemaksiatan ini sebab sulitnya urusan-urusan. Sebab bertambahnya problem, masalah. Sebaliknya dengan ketakwaan, sebab dimudahkannya urusan-urusan, sebab jalan keluar dari berbagai masalah-masalah. Jangan sampai kita sudah melakukan kesalahan, dengan dosa dan kemaksiatan sehingga urusan kita sulit, bertambah lagi problem dan problem, ditambah lagi dengan sifat kita yang menyalahkan orang lain, tidak introspeksi diri sendiri, sehingga bukannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bertambah dosanya dengan mencela, mencaci maki orang lain dan menyalahkan orang lain. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, kalau kita mendapatkan kebaikan, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kejelekan, fala yalumanna ila nafsa, jangan mencela kecuali terhadap dirinya saja. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi sebab kesulitan-kesulitan tadi adalah diri kita sendiri yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minha, di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan yang lainnya, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kegelapan hati yang didapatkan dengan sebenar-benarnya. Yahissu biha kama yahissu bidulmatil lail al-bahim. Ida illahamma. Dia merasakan kegelapan pada hatinya sebagaimana dia merasakan kegelapan malam yang gelap gulita. Fatasiru dulmatul ma'siyah liqalbihi kadulmatil hissiyah libasorihi. Sehingga kegelapan kemaksiatan terhadap hatinya seperti kegelapan yang terasa oleh matanya, oleh pandangannya. Ini sebab kemaksiatan. Dia rasakan gelap hatinya. Sebagaimana disebutkan tadi, malam yang gelap gulita membuat pandangan seseorang terasa gelap. Begitu juga kemaksiatan. Gelapnya pada suatu hati seperti hanya tadi, gelap yang dirasakan oleh mata di tengah malam yang gelap gulita. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata zulmatun. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya dan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullama quwwiyat dhulmatu izdadat hayratuhu. Dan setiap bertambah kuat kegelapannya, maka bertambah juga kebingungannya. Nah, ketika semakin bertambah kegelapan yang ada pada hatinya, disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, maka semakin bertambah juga rasa bimbangnya, rasa bingungnya. Hatta yaqa'a fil bid'i wal dalalat wal umurul muhlikah wa huwa la yash'ur, hingga dia terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya. Nah, ini bahaya kalau hati sudah gelap. Nah, ya. Semakin kuat kegelapan yang ada pada hatinya, akan semakin bertambah rasa bimbangnya, rasa bingungnya. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, dia akan terjatuh kepada berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Jatuh kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, bahkan perkara-perkara yang bisa membinasakannya. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ka'ama ukhrija fi dhulmatil lail yamshi wahdahu. Seperti orang yang buta. Ya. Yang dikeluarkan pada kegelapan malam, dia berjalan sendirian. Nah, dalam keadaan seperti itu. Ya. Wa taqwa hadhi dhulmah hatta tadhara fil ain. Dan akan bertambah kegelapan ini sampai nampak pada matanya. Nah. Ya. Summa taqwa hatta ta'lu al-wajhu wa tasiru sawadan fihi hatta yarahu kullu ahadin. Kemudian bertambah lagi kegelapan ini, ya, hingga nampak pada wajahnya. Ya, sehingga menjadi hitam. Dan hal ini dilihat oleh setiap orang. Nah. Berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan cahaya dalam hati mereka. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian kepada Rasul-Nya, niscaya kalian akan diberikan rahmat." Ya. Dua bagian dari rahmat. "Wa yaj'al lakum nura," dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian cahaya. "Tamshuna bihi," yang kalian berjalan dengannya. "Wa yaghfir lakum," dan Allah akan mengampuni kalian. "Wallahu ghafurur rahim," Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini orang yang bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya pada hatinya. Nah, tapi orang yang suka bermaksiat, ya, Allah jadikan hatinya gelap. Nah, ya. Ketika semakin gelap hatinya, maka akan bertambah kebingungan-kebimbangan. Ya. Seperti hanya orang yang berada di tengah malam, nah, tanpa ada cahaya yang menyinarinya, dia bingung mau jalan kemana. Nah, begitupun orang yang hatinya gelap disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, akan bertambah kebingungan-kebimbangannya. Ya, sehingga banyak terjatuh kepada kebid'ahan, kesesatan, berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini efek jelek kemaksiatan. Ya. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka semakin gelap hati kita. Ya. Sampai dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah ini, nah, dihamparkan seperti halnya Nah, tikar sehelai demi sehelai. Nah, ya. Begitupun fitnah, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, nukitat fihi nuktatun sauda. Ya. Terukir pada hatinya satu titik yang hitam. Ketika dia melakukan kemaksiatan lagi, bertambah lagi titik hitamnya. Terus bertambah dan bertambah hingga gelap hatinya. Nah, kalau sudah gelap hatinya, dia tidak mengetahui lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya. Bahkan bisa terbalik keadaannya, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Nah, ini ketika hatinya sudah gelap. Dan gelapnya hati ini disebabkan kemaksiatan, disebabkan dosa-dosa. Ya. Beda hanya dengan ketakwaan. Beda hanya dengan ketaatan. Nah, ini membuat cahaya dalam hati kita, sehingga hati tidak terang. Ya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nah, kalau hatinya baik, hatinya terang, sehat, ya, akan memerintahkan kepada anggota badannya pun untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga orang yang melaksanakan ketaatan, ya, dia akan mendapatkan cahaya pada wajahnya. Ya. Nah, dan juga tenang hatinya, lapang dadanya. Ini diantara dampak-dampak ketaatan. Pengaruh baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati kita tenang. Ya. Membuat lapang dada kita. Berseri-seri wajah kita. Nah, adapun orang yang bermaksiat, dia akan mendapatkan kegelapan dalam hatinya. Ya. Dan juga kegelapan dalam tindak tanduknya. Bahkan kegelapan ini bisa nampak pada warna kulitnya. Yeah. Nah, dan bisa didapatkan pada wajahnya. Yeah. Hitam legam. Nah, tidak ada tanda kebaikan kepadanya. Yeah. Hitam kusam. Nah, ini keadaan orang-orang yang bermaksiat. Apalagi di akhirat nanti. Ya. Yauma taswaddu wujuh. Nah, hari di mana wajah-wajah mereka menghitam. Ya, hitam legam. Nah, beda dengan orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dasar kulit mereka hitam, mereka bercahaya. Nah, ya. Walaupun sebagian mereka dasar kulitnya hitam, tapi bercahaya hitamnya. Ya. Tidak seperti orang-orang yang bermaksiat. Nah, tidak ada cahaya pada wajahnya. Ya. Walaupun kulitnya putih misalkan, tapi tidak ada cahaya pada wajahnya. Nah, kusam terlihatnya. Ya. Qala Abdullah ibn Abbas, berkata Abdullah ibn Abbas, inna lil hasanati diyaan fil wajhi, sesungguhnya ya, pada kebaikan diyaan fil wajhi, cahaya pada wajah, wa nuran fil qalbi, dan juga cahaya pada hati. Ini kebaikan-kebaikan. Nah, menyebabkan wajahnya bercahaya. Ya, tadi walaupun kita sebutkan kulitnya hitam, tapi bercahaya wajahnya. Nah, walaupun mungkin wajahnya biasa-biasa saja, ya, tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cakep, nah, tidak terlalu cantik, tapi bercahaya wajahnya. Ini pengaruh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ya. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya pada hati. Wa sa'atan fi rizki, dan juga kelapangan dalam rizki. Yeah. Ini pengaruh kebaikan. Wa quwatan fil badan, dan juga kekuatan pada badan. Membuat kuat badan kita. Nah, tatkala kita merasakan kebaikan-kebaikan. Sampai Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Thalib. Nah, suatu amalan yang mana dengan amalan tersebut sebab bertambah kekuatan badannya, terutama dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi SAW pembantu yang membantu pekerjaan rumahnya, Nabi SAW mengajukan kepadanya, maukah aku beritahu kepadamu tentang sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu. Kemudian Rasulullah mengajarkannya supaya senantiasa bertasbih 33 kali sebelum tidur, bertahmid 33 kali sebelum tidur, dan juga bertakbir 33 kali sebelum tidur. Kata Rasulullah, ini semuanya khairun min khadim, lebih baik dari seorang pembantu. Nah, ini bisa sebab menambah kekuatan ketika bangun di pagi hari. Ketika sebelum tidurnya dia membacakan zikir tadi, ini sebab menambah kekuatan di pagi harinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini adalah contoh bahwasanya dengan ketaatan itu sebab kekuatan pada badan. Nah, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan pada hati-hati manusia. Banyak manusia yang mencintainya. Nah, banyak manusia yang menyayanginya. Ini ketika seseorang melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, dan pada kejelekan, kata Ibn Abbas, sawadan fil wajhi, kegelapan, hitam pada wajah, wa zulmatan fil qabri wal qalbi, kegelapan pada kuburannya dan juga pada hatinya sebab kemaksiatan. Membuat wajahnya hitam walaupun kulitnya putih, tapi terlihatnya hitam. Tidak bercahaya wajahnya. Disebab efek pengaruh daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga kegelapan di kuburannya. Dan kegelapan pada hatinya. Wa wahnan fil badani, kelemahan pada badan. Kalau kita banyak merasakan lemah pada badan kita. Sering lemah. Mungkin di antara sebabnya kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga badan kita terasa lemah, lemas. Padahal makan cukup misalkan. Tidak punya penyakit khusus. Tapi kok badan lemah dan sebagainya. Membuat malas. Ini sebabnya adalah kejelekan-kejelekan. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, seseorang yang dia terlewatkan solat malamnya. Bahkan terlewatkan mungkin solat subuhnya. Rasulullah mengatakan, fa inna syaitan yabulu fi udunai, syaitan kencing pada kedua telinganya. Sehingga dia dapati ketika pagi harinya dalam keadaan malas, lemas. Ini bahan introspeksi pada kita semuanya. Kita sering merasakan lemah pada badan kita. Mungkin di antara sebabnya kemaksiatan yang kita lakukan. Membuat badan kita lemah. Itu apa saya katakan tadi? Wahnan fil badani. Kejelekan, kemaksiatan bisa disebab lemah pada badan. Wa naqsan fi rizqi, dan sebab berkurangnya rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan sebab dibenci. Kebencian pada hati-hati manusia. Ketika banyak orang yang membencinya, Mungkin ada sebabnya kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, bahkan telah kita jelaskan sebelumnya, kemaksiatan itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Bahkan bisa pada hewan tunggangan atau pada istrinya, pada keluarganya. Nah, anak-anak membangkang misalkan. Bisa jadi sebab utamanya kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga anak-anak kita membangkang. Nah, dan sebabnya mungkin kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga didapati anak-anaknya membangkang kepadanya. Nah, bahkan kadang-kadang hewan tunggangan pun bisa berpengaruh. Yang asalnya jinak bisa jadi liar. Dikarenakan kemaksiatan dosa yang kita lakukan. Nah, yang jelas pengaruh jelek kemaksiatan itu sangat banyak. Kadang-kadang kita merasakannya langsung. Kadang-kadang efek dan pengaruhnya diakhirkan. Bisa jadi setelah beberapa pekan, beberapa bulan, atau beberapa tahun, baru kita merasakan ini efek daripada dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh efek jelek dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.